Bismillahirrahmanirrahim. As-saful awal irul hadith. الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع الصف الخامس السادس عند المتأخرين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alayh. Haddathana Muhammad bin Yusuf Manhu Al-Firyabi. Hunaka Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi. Ada Al-Firyabi, ada Al-Bikandi. Sama-sama Muhammad bin Yusuf. Hadatsana Sufyan. Telah lewat sini. Uyainah Al-Tsauri. Sufyan Al-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Al-Tsauri Al-Kufi. Banyak ucapannya yang berharga buat kita. Di antara ucapannya yang pertama, inna min akbahir ra'iyah ayyatlubad dunya bi'amalil akhirah. Sesungguhnya termasuk perkara usaha yang paling jelek yaitu mencari dunia dengan amalan akhirah. Terkadang mendirikan panti asuhan-panti asuhan, ini amalan akhirah, tapi ternyata hanya untuk mengumpulkan dunia. Atau mendirikan pondok pesantren, demikian pula untuk bisnis, bukan untuk mencari kehidupan akhirat, tapi sekedar bisnis. Dan juga yang lain. Ucapan yang kedua, inni la'al munkar fala atakallam fa'abulu akdam adam. Sungguh aku melihat kemungkaran, aku tidak bisa membicarakan merubahnya, maka aku kencing darah, darah yang sangat kotor, yang keruh. Ucapan yang ketiga, innaha ula'il muluk qattaraku lakumul akhirah watruku lahumud dunia. Sesungguhnya mereka penguasa telah meninggalkan untuk kalian negeri akhirah, tinggalkanlah untuk mereka itu dunia. Para penguasa rata-rata apa? Hanya mencari dunia, meninggalkan akhirat. Maka kalian jangan sama. Kalau sudah dunia diambil para penguasa, kalian cari negeri akhirat. Ucapan yang keempat, al-isnad silahul mu'min. Fa'illam yakullahu silah al-isnad namal silah fabi ayyi syai'in yuqatil. Al-isnad silahul mu'min. Sanad, tuntutan para rawi itu senjatanya orang mukmin. Fa illam yakun lahu silah, kalau dia tidak memiliki senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka dengan apa dia akan memerangi? Perhatikan, main-main. Ucapan yang kelima, annahu su'ila ayul amal afdal qala al-Quran, dia ditanya amal apa yang paling utama, beliau mengatakan Al-Quran. Ucapan berikutnya, laisa bifaqih man lam ya'ud al-bala ni'matan warraha mala musibatan. Laisa bifaqih, bukan faqih, orang yang tidak menganggap bahwa adanya ujian itu sebagai nikmat, adanya kenikmatan justru sebagai musibah. Jadi kalau menganggap bahwasanya bala ya sekedar bala, bukan kenikmatan, maka dia ini tidak faqih. Tapi kalau menganggap bahwasanya dengan adanya bala ujian itu sebagai nikmat, adanya kenikmatan berupa harta ini sebagai musibah. Telah lewat dari Rasulullah SAW, innal aktharin humul aqallin yaumul qiyamah. Sesungguhnya yang banyak hartanya nanti yaumul qiyamah, jadi orang yang paling sedikit, sedikit amalannya. Illa man qala bil mal hakadha wa hakadha yaminihi wa shimalihi wa qalilum mahum. Kecuali orang yang mengatakan hartanya hakadha wa hakadha, demikian dan demikian kanan dan kiri. Dan sedikit orang demikian, artinya banyak bersedekah. Ucapan yang lain, laisa syai'un akta li dhahil iblis min qawl la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang paling bisa memutuskan punggung iblis daripada la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Belajar tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Telah lewat Abu Sulkalih bin Jauzi, iblis mengatakan ahlaktu bani adam bisyirk fa ahlakani bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktu bil ahwa falam yatubu. Aku hancurkan bani Adam dengan kesyirikan, namun ia menghancurkan saya dengan la ilaha illallah. Iblis mengatakan tatkala aku melihat demikian, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu, dengan bid'ah, memuaskan hawa nafsu. Falam yatubu, mereka tidak bertobat. Ucapan yang lain, laisa syai'un anfa' linnas minal hadith. Laisa syai'un anfa' linnas minal hadith. Tidak sesuatu yang paling bermanfaat untuk manusia daripada hadith. Penyampaian hadith tidak hanya sekedar cerita kesana kemari. Sampaikan Al-Quran dan Sunnah ketika muhadarah, itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar ucapan qila wa qal. Kalau sekedar orator saya sebutkan, tukang jamu lebih pintar daripada kita. Nah, Ucapan yang lain, zayyinu Al-Quran wal-hadif. Zayyinu ma'ala anfusakum bil-Quran wal-hadif. Wala tatazayyanu bihi. Hiasi kalian dengan apa? Al-Quran dan hadis. Dan tidak usah berusaha memperbagus. Yang penting kalian sudah bagus Al-Quran hadis, selesai sudah indah. Paling bagus. Apa yang terakhir tadi yang tolong barok? Hiasi apa? Kalian dengan perhatikan Al-Quran dan hadis. Tidak usah memperbagus mungkin dengan berpakaian, mungkin dengan apa. Kalau kalian indah Al-Quran dan hadis, sudah paling bagus. Tidak ada yang menandingi. Tidak usah tersibukkan dengan rambutnya, dengan celaknya. Kalian yang sudah indah, mahir Al-Quran dan sunnah, itu paling indah sudah. Paling bagus, tidak ada yang menandingi. Di antara ucapan yang lain, talabtul ilmi, talabtul ilma min ghairi niyyah, wa ya'bal ilm illa yakuna ma min niyyah. Talabtul ilmi min ghairi niyyah, saya mencari ilmu tanpa niat, tapi ilmu enggan kecuali harus dengan niat. Ucapannya sangat banyak, indah-indah ya, enggak? Bagus sekali. Ucapan yang lain, yazdada ilman, yazdada waja'a. Yazdada ilman, yazdada mana? Waja'a. Siapa yang tambah ilmu, itu tambah berat. Tambah letih. Orang kalau hafal juz amma, gampang. Meraja'ah 20 menit, selesai. Tapi kalau hafal Quran, hafal sunnah, waktunya habis untuk meraja'ah. Semakin berat, tapi disitulah semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan yang lain, man ahabba al-khadan nisa mala lam yuflih. Man ahabba al-khadan nisa lam yuflih. Siapa yang kegemarannya paha perempuan, tidak akan beruntung. Ucapan yang lain, ma'alamu syai'an afdal min talabil ilm biniyah. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada mencari ilmu dengan niat. Tidak ada yang lebih utama daripada mencari ilmu. Sehingga Rasulullah mengibaratkan al-alim, fadlul alim al-abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah ibaratnya bulan dibanding bintang-bintang. Satu bulan bisa menerangi dunia. Ahli ibadah sekian juta, berapa banyak bintang di langit. Ketika tidak ada bulan, dunia masih gelap. Satu ulama bisa menerangi dunia. Jutaan ahli ibadah tidak mampu menerangi dunia. Ucapan yang lain, khidmatul muslim sa'ah khairun salatil jamaah. Nah, membantu seorang muslim saat lebih baik daripada salat berjamaah. Betul, salat berjamaah sangat banyak pahalanya. Tapi dengan membantu seorang muslim, baik itu dengan harta, dengan ilmu, atau dengan pemikirannya, itu jauh lebih berharga. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Saya lihat dalam syiar Alamin Nubala Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi taala alaih. عن الأعمش Malwa Amas Umar. Hah? Siapa Amas ini? Ridho Sulaiman bin Mihran. Wa Syekhul Islam, wa Syekhul Muhaddithin, wa Syekhul Mukri'in. Coba. Guru besarnya Islam. Guru besarnya Ahlul Hadis. Guru besarnya para qurra. Siapa yang bisa menandingi ini? Nah, berat. Itulah Amas. Datang jin. Amas mengatakan, "Ayu ta'am hab ilaik." Makan apa yang kau suka? Qala ruz. Nasi. Datangkan nasi. Kemudian terangkat sesuap demi sesuap, tidak terlihat jinnya. Qala fiikum ahlul ahwa, apakah diantara kami ada ahlul ahwa? Qala na'am, iya, di antara kami ada ahlul ahwa. Qala man syarrukum? Qala rafidhah. Siapa yang paling jelek di antara kalian ahlul ahwa itu? Jin mengatakan rafidhah. Amas mengatakan wa kadzalika indana. Demikian pula di sisi kami, kalangan manusia, yang paling jelek adalah Rafidah, orang Syiah paling jelek. Law kana ar-rafid min syiah min al-hayawan lakana ma'ala ha nah humra. Law kana as-syiah min at-tuyur kana rukhama. Kalau seandainya syiah itu dari bangsa hewan, maka syiah itu adalah keledai, suaranya paling jelek. Innang kalau suara adalah sautul hamir. Ya, sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Menakutkan itu. Apalagi malam-malam dia meringik begitu. Hanya disuruh berlindung kepada Allah karena dia melihat syaitan. Kalau dari jenis burung, maka syiah itu adalah rukhama, burung yang paling jahat, yang mengganggu yang lain. Nah, dia mengatakan laula alli ta'alamtul ilm man kana yatini law kuntu baqala. Laula alli ta'alamtul ilm, kalau saya tidak mempelajari ilmu, mangkala yatini, siapa yang datang kepada saya? Lau kuntu bakolan, seandainya saya itu penjual bakul. Nah, sudah menjadi bahasa Jawa bakul. Nah, bakolan. Balinas yastati'un yastaru minni, bahkan manusia mampu untuk membeli dari saya. Nah, Sulaiman Mihran termasuk orang miskin. Banyak orang belajar kepadanya karena keilmuan yang dimiliki, bukan karena harta yang banyak. Kalau seandainya dia penjual, sungguh orang-orang mungkin akan memborong apa yang dimiliki oleh Amas Sulaiman bin Mihran. Tapi ada kisah yang bagus. Di samping rumah Amas ada anjing. Tiap kali ada orang yang mau belajar, anjing ini mengejar. Nah, ada yang bisa masuk, ada yang lari. Nah, tiba-tiba anjing tersebut mati. Nah, tapi kan ucapan Amas, "Qad mata alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar," telah mati yang merintahkan kebaikan melarang kemungkaran. Beliau tidak suka banyak orang belajar kepadanya, tapi orang tetap belajar kepadanya. Ini bukan anjing piaraan Amas, bukan. Biasa kalau di Arab itu anjing liar, gemuk-gemuk. Musim Ramadan makanannya masya Allah luar biasa, banyak membeli daging. Kalau di Yaman namanya kepala, namanya kulit, usus, jantungnya juga. Nah, cekernya semua dibuang. Itu menjadi makanan istimewa bagi anjing. Giliran tidak ada makanan begitu, musim anggur, anjingnya makan anggur. Nah, enak apa enggak enak? Sampai ada kotorannya itu bentuknya kayak anggur. Sering banyak. Makanya pagar-pagar di jamat itu dikasih duri. Karena ada anjing yang naik, berjalan lewat pagar bagian atas itu, nyari anggur. Nah, makan. Siang hari penakut, anak kecil aja dikejar, anjing-anjingnya lari. Jadi kalau malam berani. Karena rombongan 25 anjing. Nah, rombongan. Dulu pernah ketika siang hari, nah, kita sendiri. Ada berapa puluh anjing waktu itu. Anjingnya sudah begini, kakinya sudah. Ini siap untuk ngejar ini. Wah, saya pura-pura enggak tahu aja, saya minggir. Nah, berbahaya ya enggak? Karena ada juga, nah, yang digigit anjing sampai marah, kemudian anjing tersebut ditembak, nah, mati. An Umarah, yang salah di situ Umarah bin Umair, bukan Umarah bin Qaqqa'. Umarah bin Umair al-Kufi. An Abi Atiyah wa Malik bin Amir, terjadi khilaf namanya. Sebagian mengatakan Malik bin Amir, sebagian Malik bin Abi Amir, sebagian mengatakan Malik bin Hamzah, sebagian mengatakan Malik bin Abi Hamzah. Banyak sekali perselisihan. Sebagian mengatakan Amr bin Jundub, sebagian mengatakan Amr bin Abi Jundub. Al-Kufi kadzalik. Ana Aisyah ummul mukminin, ummi Abdullah. Lebih dari 2000 musnad Aisyah menunjukkan kefakihan beliau. Pertanyaan Ibrahim, ayyuhuma afdal? Aisyah am Fatimah? Fatimah kenapa? Kenapa lebih utama Fatimah daripada Aisyah? Padahal keilmuannya lebih tinggi Aisyah, jauh. Ibrahim kedua. Anak Rasulullah, Aisyah istri Rasulullah, gimana? Yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah. Ibrahim ketiga. Mana Ibrahim ketiga? Hendak. Kenapa Fatimah lebih utama? Siapa menyebutkan? Sayyidah Nisa Ahl Jannah, pimpinan kalangan wanita penghuni surga, pimpinan yang tertinggi. Qalat inni la alam. Aisyah mengatakan sungguh saya mengetahui kaifakan SAW yulabbi, bagaimana SAW melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Tabahahu Abu Muawiyah wa huwa Muhammad bin Khazim ad-Dharir. Ma man ad-Dharir? Indah. Ma man ad-Dharir? Anda Abdurrahman, anda Ibad, anda Hanif, Syamsud Duha, Hamzah Al-A'ma. A'ma wa huwa ibnu Saman Sinhin. Dia buta ketika berumur 8 tahun. Masih kecil. Kana Harun Rashid yujilluhu. Harun Rashid memuliakannya. Akala indah wa ghassala yadayhi. Harun Rashid huwa alladhi sabba al-ma. Hamad bin Khazim makan di samping Harun Rashid khalifah. Ia mencuci tangannya dan Harun Rashid yang menuangkan airnya. Lakin ma hadza kana murji'an. Namun demikian dia adalah seorang murji'ah. Anil Amas dari Amas Sulaiman bin Mihran qaddam qala Syu'bah. Berkata Syu'bah, Ayna Muhammad bin Khazim yang termasuk banyak menghafal dari Amas. Hafidtu anil Amas 1600 hadith. Famaritu mardah fadaba anni 400. Aku hafal dari Amas 1600 hadis. Kalau aku sakit maka hilang hafalan saya sebanyak 400 hadis. Ini kadang sakit akan menghilangkan hafalan. Makanya khul min sihatika qabla saqamik. Jadikan masa sehatmu sebelum engkau sakit. Apalagi kalau sudah sakit setruk, anda mungkin banyak memakan daging ataupun yang lain. Kalau kita amati kenapa orang sekarang banyak yang berpenyakitan, nah tadi mungkin banyak tidak sebagaimana orang terdahulu mungkin cukupkan sayur atau buah-buahan. Di samping juga banyak makan makanan yang mengandung pemanis, pewarna, pengawet dan lain sebagainya. Ini yang memberikan madarat. Terkadang masih muda tidak boleh lagi makan daging karena sudah terlalu banyak makan daging, akhirnya di stop makan daging. Banyak apa yang begitu? Banyak. Kampung kita dulu di sini, kalau ada kulit ayam untuk rebutan, kulit ayam itu rebutan. Orang sekarang kalau ada kulit ayam disingkirkan, takut nanti apa, kolesterolnya tinggi. Begitulah. Nah, qala Syu'bah khabarana Sulaiman, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman. Qala Syu'bah khabarana Sulaiman, yang dari sebelumnya Sufyan. Sami'tu Khaythamah bin Abdurrahman al-Ju'fi an-Abi Atiyah, telah lewat tadi. Sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala, kalau bisa menghafalkan sampai terakhir bagus, kalau enggak sampai wan ni'matalak, dihafalkan sampai situ kalau enggak bisa menghafal sampai terakhir. Namun jimalah ada soal. Apa yang menjadi penyebab para jin mengganggu manusia? Siapa menyebutkan? Abdul Wahab. Az-zulm, kezaliman dari jin itu sendiri. Jadi itu al-abas, menginginkan agar manusia itu sia-sia, kezaliman. Tiba-tiba ganggu aja sudah. Sebagai manusia, orang lagi lewat, namanya usil, senggol, nah pakai tubuhnya, guling temannya, ya enggak? Mentang-mentang gemuk, nah temannya ngurus disenggol. Padahal enggak ada apa-apa. Ada sandal, tidak bisa bicara, dibuang sandalnya. Nah, ini zalim, ya enggak? Setan juga begitu. Ada modelnya pokoknya berlaku zalim kepada manusia. Pokoknya ganggu sudah, ganggu. Apalagi enteng, penyebabnya al-hub, nah karena kecintaan. Dulu pernah kita di Ambon, Ustadz, berapa kali itu jin perempuan datang kepada saya. Ini kebetulan memang orangnya agak tampan. Bukan asli Ambon. Bukan asli Ambon, dari Sulawesi. Berkali-kali ingin menikah. Karena juga sebaliknya, jin laki-laki melihat perempuan-perempuan cantik, menginginkan dari perempuan tersebut. Dan ini banyak kejadian. Telah lewat penyebutan kemarin, ada yang sampai setubuh. Dikira itu suaminya, ternyata jin yang menjelma menjadi manusia. Karena ada kecintaan. Dan bagaimana sebaliknya? Pernah ada sebagian ikhwan kita ruqyah. Di antara jinnya mengaku sudah menikah dengan orang ini, sudah punya anak. Nah, begitu. Karena ada unsur kecintaan. Kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Unsur kebencian. Melihat orang ini kelakuan tidak karu-karuan, jin tidak suka sudah. Udah ganggu aja itu. Ganggu tubuhnya, ganggu rumahnya. Pokoknya tidak suka. Sebaliknya, ada intikaman lah sebagai bentuk balasan. Mungkin dulu dia pernah ngerukiah orang lain. Akibatnya mungkin jin tersebut mati. Akhirnya keluarga dari jin itu marah kepada orang yang ngerukiah. Kalau tidak bisa kepada yang ngerukiah, kepada anak-anaknya. Ini terjadi juga. Ada seorang ustaz, ini biasa ngerukiah. Sekarang anaknya sendiri banyak terganggu jin. Berapa yang terganggu kemarin. Ini juga kenyataan. Ada juga kalian yang melempar sesuatu. Tiba-tiba jin lewat. Terkena lemparan kalian. Kebetulan tidak menyebut nama Allah. Atau ketika membuang air panas, mungkin kena bayinya jin yang sedang lewat. Terkena. Ibanya ibunya marah atau bapaknya marah. Kalian dimasuki jin. Bisa terjadi. Bentuk balasan. Nah, demikian pula mungkin adanya penanaman dari nenek moyangnya, dari iblis. Pokoknya manusia itu musuh bagi kalian. Kalian harus musuhi. Ini syaitan lakum adu, fattakhidhu adu, asnya syaitan musuh bagi kalian. Jadikan itu musuh. Jin juga begitu menanamkan. Iblis menanamkan kepada anak keturunannya bahwa manusia ini menjadi musuh utama. Gara-gara Adam alaihi salatu wassalam, iblis dilaknat, diusir dari rahmat Allah SWT, bahkan nanti dimasukkan dalam neraka. Maka untuk membalas itu semuanya, anak keturunan Adam akan dipalingkan semuanya. Fabi izzatika lawiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu aku akan palingkan mereka semuanya. Illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Siapa lagi yang menyebutkan? Ada lagi jin yang menginginkan kebaikan. Orang ini pemalas, sukanya mabuk-mabuan, masuk aja biar rajin beribadah. Makanya ada orang yang gila, pokoknya sholat terus. Ada enggak? Ada. Jangan dikira enggak ada. Sudah gila, tertawa sendiri, kadang adzan, pokoknya macam-macam. Pernah jumpai kalian? Pernah apa enggak pernah? Nah, pernah. Karena menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Karena apa? Orang tersebut ini banyak melakukan maksiat. Tapi jin ini keliru. Nah, keliru. Kalau ingin kebaikan sudah aja. Nanti kalau pas minum khamar tempeleng kepalanya. Nah, gitu aja. Biar kapok. Tidak usah dimasuki begitu. Nah, mungkin juga jin akan dengar seperti ini. Nah, kita jumpai berapa orang-orang stres rajin beribadah luar biasa. Nah, ada juga sebaliknya, ingin kejelekan. Sebaliknya. Pokoknya ditambah. Biar tambah jelek. Minum khamar. Orang lain hanya kuat satu botol, dia bisa satu ember minum sendiri. Ini bukan omong kosong, kenyataan. Dibantu ini, sekalian biar kuat. Orang mungkin berzina sekali sudah loyo. Ini 10 perempuan gak apa-apa. Biar tambah maksiat. Semakin perkasa. Nah, begitu. Makanya ada dalam dunia persilatan. Kalau dia lalai dari zikirnya, itu ilmunya akan hilang. Kadang terkelabui dengan zikir-zikir. Kalau dia tidak berpuasa, itu malah ilmu kebalnya hilang. Hanya tambah zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ada dengan cara sekali nafas, baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, masing-masing 20 kali, jadi 100 kali. Dalam satu nafas. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Begitu, sampai 33 kali. Nah, sekarang pertanyaan Anda, apa itu, bagaimana cara menanggulangi gangguan setan dari kalangan jin? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rutin membaca zikir la ilaha illallah daula syarikalah. Lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Man qala la ilaha illallah syarika lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah fil yaumi mi'ata marrah. Kana lahu 'adla 'ashr riqab. Baginya itu sama dengan membebaskan 10 budak. Coba membaca itu bisa sama dengan membebaskan 10 budak. Kalau satu budak harganya 50 juta. 10 budak itu berapa Umar? Kalau harga budak satunya 50 juta, kalau 10 berapa? 500 juta. Nah, sekarang orang yang kaya di sini, bisa enggak tiap hari infak 500 juta? Tiap hari. Nah, enggak ada. Tapi orang yang baca la ilaha illallah taala syarikalah lahu mulku walhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali sama pahalanya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. Nah, wa muhyat lahu mi'atu sayyi'ah, dihapus baginya 100 kesalahan. Lakana lahu harzan minasyaiton fi yaumi dzalik hatta yumsi. Kemudian dia terbentengi dari setan hari itu sampai hari berikutnya, sehari penuh. Walam yati hadun yahdhal min dzalik illa rajulun amil akthar minhu. Dan tidak ada yang paling utama daripada dia kecuali kalau ada orang yang beramal lebih banyak daripada dia. Jadi baca misalnya 150 kali. Itu baru bisa melebihi. Baik, ini yang pertama, berzikir kepada Allah SWT. Hai imam, apa lagi? Al-isti'adzah. Dalam hadis Usam bin Umair, la takul ta'is syaitan. Jangan kalian mengatakan celaka syaitan. Fa inna zakulta ta'is syaitan ta'adama syaitan hatta yakul misal jabal. Apakah syaitan bikuwati salatuhu? Kalau engkau mengucapkan celaka syaitan, maka jin tadi membesar tubuhnya seperti gunung. Dia mengatakan, dengan kekuatanku aku kalahkan dia, aku banting dia, sorak tuhu. Wa idza qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim madza asagar hatta yakun misal dzubab. Kalau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim mengecil sampai seperti lalat. Nah, banyak isti'adzah membuka pintu, membaca apa, membaca basmalah, menutup juga begitu. Nah, dan juga ketika membaca Quran, membaca isti'adzah, tidak usah dicela syaitan, cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan mengecil seperti lalat. Akan katakan celaka syaitan, itu menjadi besar sekali. Apalagi Khalid, ah, bagaimana cara menanggulangi? Kalau kita tidak punya senjata seperti ini, kita sudah mati dari kemarin, ya tidak? Dibunuh oleh iblis, dibunuh oleh syaitan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita terkalahkan sudah. Latabut syaitan illa kau ini kan begitu syaitan jadi sedikit. Anda Hasan, baca Al-Quran terutama surah Al-Baqarah. Dalam rumahnya itu rajin bacakan Al-Baqarah. Ini syaitan yang jadi al-bait alladzi yuqra fi suratul Baqarah. Ya film al-bait alladzi yuqra fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Apa lagi? Anda sana banyak berzikir, melakukan azan, dengarkan azan kalau di rumah, jangan ramai ketika azan. Idzanu diyali salat bara syaitan au durat. Dari kumankan azan, syaitan lari sampai keluar angin. Hatta la yasma'at adzin, sampai tidak mendengar azan. Nah, itu azan yang memang digunakan untuk salat jamaah di situ. Ya roh aja tidak semua azan, nanti azan di radio, azan di sana kan terus. Nah, azan yang kalian salat jamaah di situ. Dan lagi mengatakan mutlak, pokoknya setiap azan kalian dengarkan, kalian jawab. Ada khilaf para ulama. Sebelum tidur juga baca ayat kursi. Ya awaitu ila firasik hamada faqra ayat kursi, surat al-kursi. Nah, la zamillahi hafid hatta tusbih, karena Allah senantiasa menjaga sampai pagi. Mau tidur baca ayat kursi. Di sana tanda-tanda, tanda-tanda orang-orang yang hendak kemasukan syaitan. Tanda-tanda. Terkadang mimpi, dikejar harimau, kejar ular, kejar kera, ataupun yang lain. Nah, disebutkan bahwasanya al-jin salah asnaf sinfun lahum ajnihah latirun fil hawa wa sinfun hayat wa sinfun yahullun wa yaitanun hayzabi salah bala khusani. Al-jin ini ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang punya sayap terbang di angkasa, nah, dulu di zaman Syaikhul Islam Taimiyah, orang-orang sufi tawafnya apa? Di atas Ka'bah. Nah, bisa keliling di atas Ka'bah. Kalau kemarin apakah sudah melihat? Saya tidak melihat kemarin. Enggak terlihat orang-orang sufi tawafnya keliling Ka'bah. Di atas apa? Di atas Ka'bah. Dulu zaman Syaikhul Islam ada. Terkena Syaikhul Islam menyebut nama Allah, mereka berjatuhan. Ini bukti ada yang bisa terbang, ada yang ular. Nah, dalam dunia persilatan nanti kalian lihat, kadang apa? Kadang berubah menjadi harimau kelakuannya, kadang kera, nah, silatnya silat kera, kadang ular bentuk nah, demikian. Itu jin, bukan dari malaikat. Walaupun pakai mantra jeruning tapal Adam anamologit putih kang sejati. Di tubuh mak Banu Adam ada malaikat putih yang sejati. Siro metuwo ono gawe. Keluarlah kamu, saya punya kerjaan. Aku njaluk kuasa niro sing kaya kuat kuoso kanggo aku jabang bayi Soekarno misalnya. Keluarlah kamu. Yang maha perkasa maha kuat untuk saya anak bayi Soekarno. Tinggal ganti aja mungkin Mustafa apa siapa. Itu yang keluar bukan malaikat. Walaupun tadi lafadznya apa? Lafadznya malaikat. Yang keluar nanti jin. Nah, mungkin jin gilang apa jin apa. Ada tanda-tanda juga di samping mimpi. Karena sukanya menyendiri. Suka menyendiri. Ini berbahaya di situ. Suka melamun. Nah, kadang juga bersuara keras di malam hari ketika tidur, dia suara keras. Tiba-tiba langsung suara keras. Dan masih banyak tanda yang lain. Ini kalau kita bicara masalah nam jin, itu butuh daurah khusus. Dan banyak para ulama telah mengarang buku-buku tentang jin, cara penanggulangannya. Dan bukan berarti kita akan selamat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita akan selamat. Rasulullah saja terkena sihir, ya enggak? Rasulullah terkena sihir. Kadang itu karena persatuan antara dukun dengan jin. Ada orang-orang yang tidak suka, akhirnya mungkin bisnisnya dia lancar. Orang tersebut lancar. Sementara dirinya sendiri tidak lancar, akhirnya datang ke dukun. Mbah lampah kulo mriki pripun. Nah. Asale menawan opol, ya, silahnya rezeki saya lancar, Mbah. Nah. Kemudian ditunjukkan itu tetangga saya, Mbah, itu rezekinya lancar. Bagaimana biar tidak lancar, orang-orang biar datang ke saya semua. Hanya sepakat. Kowe wanimu piro? Berapa beranimu? 1 juta, Mbah. Kurang 1 juta, 5 juta. Ya, Mbah, tidak apa-apa, 5 juta. Sepakat, sudah, kirim. Nah. Ada dukun yang pintar sekarang sudah punya, kirimkan ke ini, nah bank sini. Nah. Apakah cara wudhu laki-laki dan perempuan sama? Nah sama. Bolehkah kita melepaskan songkok ketika nadhar akhwat, tujuannya agar kita agar akhwat tertarik kepada kita. Keliru kalian, nah keliru. Paling bagus itu pakai songkok, ya enggak. Nah, pakai songkok itu semakin ganteng. Oh ini anak soleh. Nah begitu. Kalau nanti rambutnya tambahkan rambutnya pang, ini preman ini. Enggak mau nanti akhwatnya, benar. Nah. Pakai songkok, nah, atau pakai imamah, tambah ganteng, iya enggak? Namanya aja mahkota, nah, ini tambah indah. Taibillahuna.